إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu mengerjakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Kaum muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang sudah tidak diragukan lagi dan perkara yang sudah menjadi sesuatu yang pasti, bahwasannya manusia yang hidup di muka bumi ini, mereka akan selalu diiringi, diliputi dengan berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka hidup, selama hayah kehidupan masih ada pada diri mereka, maka selama itu pula mereka akan selalu diiringi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan ketetapan yang merupakan menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan ujian dan cobaan untuk menyaring orang-orang yang jujur dari orang-orang yang berdusta, untuk menyaring orang-orang yang sabar dari orang-orang yang berkeluh kesah terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari ujian tersebut. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wal thamarat." وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, kekurangan hilangnya nyawa, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta, dan ujian yang lainnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mereka sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami pula pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan selawat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu taala, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam tafsir Taisirul Karimir Rahman, ketika beliau mentafsirkan ayat yang kita baca tadi, beliau mengatakan fi hadhil ayah yukhbirullah annahu la budda an yabtali ibadahu bil mihan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar kepada manusia, kepada kita, bahwasanya Allah pasti akan menguji hamba-hambanya dengan ujian-ujian dan cobaan. Liyatabayyana as-sabiru minal jazih was-sadiqu minal kadzib, agar nampak dan jelas orang-orang yang mereka sabar atas ujian tersebut dari orang-orang yang mereka berkeluh kesah, dan nampak pula orang-orang yang mereka jujur di dalam beriman kepada Allah dari orang-orang yang mereka berdusta dalam keimanannya. Wahadihi sunnatullah, wahadihi sunnatullahi ta'ala fi ibadih. Ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah akan telah tetapkan untuk hamba-hambanya. Lianna sarra law istamarat li ahli al-iman wa lam yahsul ma'a al-mihna la hasala al-ihtilat. Karena sesungguhnya apabila kesenangan, kebahagiaan terus dirasakan oleh orang-orang yang beriman tanpa adanya ujian dan cobaan, niscaya akan tercampur antara orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta. La hasala al-ikhtilat. Niscaya akan terjadi percampur bauran antara orang-orang yang mereka sabar dengan orang-orang yang mereka berkeluh kesah. Akan tercampur orang-orang yang jujur di dalam beriman dengan orang-orang yang mereka berdusta dalam keimanannya. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala beliau melanjutkan, wa hikmatullahi taala taqtadi tamyiza baina ahli al-khair wa ahli syarr. Dan ini merupakan hikmah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan membedakan antara orang-orang yang baik dengan orang-orang yang jahat. Wa faidatul mihan annaha laisa li izalati ma'a minal mu'minin min imanihim. Dan hikmah faidah dari ujian bukan untuk menghilangkan keimanan yang ada pada diri seorang yang beriman, dan bukan pula untuk mengembalikan mereka kepada perkara-perkara yang mungkar. Namun Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah untuk memastikan dan untuk mengokohkan agar diketahui, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta. Fama kana Allahu liyudhi'a imanal mu'minin, maka Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan keimanan orang-orang yang beriman. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka pada saat mereka mengucapkan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni jangan kalian mengira pada saat kalian mengikrarkan keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kalian hidup di dunia ini dengan mudah tanpa ada ujian dan cobaan dari Allah. Lah. Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian dan cobaan kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala tahu orang-orang yang mereka jujur di dalam keimanan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala juga tahu orang-orang yang mereka dusta dalam keimanannya. Ma'asyiral muslimin, Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah hakikat dari ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang muslim mereka diwajibkan, baik itu seorang muslim laki-laki ataupun muslimah, mereka diwajibkan untuk selalu bersabar, menahan dirinya, tidak murka, tidak marah terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujian dan cobaan tersebut. Dia harus sabar menghadapinya dan dia yakin bahwasanya ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan di balik itu tentunya ada hikmah yang mulia, ada faedah-faedah yang baik, ada ganjaran-ganjaran yang besar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sabar. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar mereka akan mendapatkan selawat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan seseorang mengira ketika disebut kata ujian dan cobaan itu merupakan hanya perkara-perkara yang tidak disukai. Namun Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan ujian dan cobaan kepada seorang hamba dengan perkara-perkara yang dia menyukainya, dengan perkara-perkara yang disenangi oleh hawa nafsu. Itu sebagai ujian untuknya, apakah dia bersyukur atas kesenangan yang diberikan oleh Allah tadi, ataukah justru dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah." Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan kebaikan dan dengan kejelekan sebagai ujian dan cobaan untuk kalian. Sehingga seseorang harus paham, harus mengerti di dalam menjalani kehidupan dunia ini, dari kesenangan ataupun kesusahan, semua itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah yang kita dapatkan merupakan kesenangan, maka sadarlah itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana Anda bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah? Seberapa apa yang Anda keluarkan dari hak-hak yang harus dikeluarkan dari apa yang diberikan oleh Allah? Kesehatan, harta, kedudukan, jabatan, umur panjang dan yang lainnya dari kesenangan-kesenangan yang kita sukai, itu semua merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, anak-anak kita, apa yang kita miliki dari kesenangan-kesenangan dunia, itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta dan anak-anak kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian terlalaikan dengan dunia kalian dari berzikir, beribadah, beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia kalian, kalian lebih mementingkan urusan anak-anak kalian dibandingkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang terjatuh dari dalam hal demikian, melakukan hal yang demikian tersebut, dia terlalaikan dari beramal, beribadah kepada Allah karena mementingkan kehidupan dunianya, harta dan anaknya, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang merugi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terkadang pula ujian dan cobaan itu berupa perkara yang kita tidak sukai. Dengan rasa sakit, dengan kekurangan harta, paceklik, bencana ataupun yang lainnya, perkara-perkara yang keumuman manusia tidak menyukainya, maka seorang muslim juga harus bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sekian banyak di dalam sabda-sabdanya untuk memberikan motivasi kepada umatnya, kepada kaum muslimin, dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan seorang yang bersabar tatkala mendapatkan ujian. sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil balaa', wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh." Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya ganjaran, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian cobaan yang dia hadapi. Semakin besar ujian yang dia rasakan, maka semakin besar pahalanya. Semakin besar cobaan yang dia rasakan, maka semakin besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Maka barang siapa yang ridha terhadap ketetapan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang murka atas ujian Allah, maka dia pun akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai motivasi untuk kaum muslimin agar mereka sabar terhadap ujian dan cobaan yang mereka rasakan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yazalul bala fil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khathiyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, senantiasa ujian dan cobaan itu akan mengiringi seorang yang beriman, laki-laki ataupun wanita, pada dirinya atau pada anaknya atau pada hartanya. Maka dia harus bersabar sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak memiliki dosa-dosa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seseorang sabar terhadap ujian tersebut, ini akan menjadikan sebagai penghapus dosa-dosa yang telah dia lakukan. Sehingga apabila dia selalu mendapatkan ujian dan dia pun berusaha untuk bersabar menahan dirinya dari murka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa apapun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, yang mereka sabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mereka pahala mereka akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Sehingga berapa pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar, maka jawabannya pahala mereka tidak ada batasnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang sabar dan ikhlas di dalam menghadapi segala bentuk ujian dan cobaan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita sadar bahwasanya semua itu memiliki ganjaran yang besar yang akan kita raih nanti di hari kiamat pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man ittaba'a hudah ila yaumiddin. Amma ba'd. Qaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah tatkala diberikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, dikuasakan kepada mereka penguasa-penguasa yang jahat yang tidak memikirkan hak-hak masyarakatnya, yang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarganya. Asarah, pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ini merupakan salah satu ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha." Sesungguhnya akan terjadi nanti setelahku atharah, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Dan akan terjadi muncul perkara-perkara yang mungkar yang kalian mengingkarinya. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Tatkala nanti kami berjumpa, mendapati pemimpin-pemimpin ataupun penguasa-penguasa yang jahat, yang zalim, apa yang Anda perintahkan kepada kami selaku umat Islam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allah lakum." Yang mesti kalian lakukan adalah pada saat di tengah-tengah kalian diberikan penguasa atau pemimpin yang zalim, yang mesti kalian lakukan adalah kalian mentaati penguasa pemimpin-pemimpin tersebut. Kalian tunaikan kewajiban kalian sebagai masyarakat rakyat untuk taat dan patuh kepada penguasa-penguasa kalian selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hak kalian di dalam mentaati penguasa-penguasa kalian. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penguasa yang jahat, penguasa yang zalim merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh seluruh manusia, terkhusus kaum muslimin. Namun tentunya umat Islam merupakan umat yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan dibimbing dengan kesemangatan semata atau mungkin bahkan hawa nafsu mereka. Namun mereka dibimbing dengan syariat Islam. Bagaimana sikap mereka ketika mendapati penguasa-penguasa yang zalim? Maka sungguh sangat banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah. Apa yang kita sebutkan sudah mencukupi. Bahwasanya seorang muslim meskipun memiliki penguasa yang zalim dan jahat, mereka tetap wajib untuk mendengar dan taat kepada penguasa-penguasa tersebut. Dia harus mengikuti apa yang menjadi perintah dari penguasa-penguasa tersebut. Tidak boleh bagi dia untuk melakukan demonstrasi. Tidak boleh bagi dia untuk melakukan aksi-aksi yang menunjukkan ketidaksukaan dia terhadap apa yang menjadi ketetapan pemerintah di suatu tempat. Ini bukan bimbingan syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan demikian. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum juga tidak pernah melakukan demikian. Demonstrasi merupakan adat, tradisi, kebiasaan orang-orang Yahudi, bukan dari syariat Islam. Meskipun Anda mengklaim itu merupakan Islam, meskipun yang melakukan aksi itu merupakan dari kalangan kaum muslimin, maka sadarilah apa yang Anda lakukan itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penguasa-penguasa kalian memukul punggung-punggung kalian, meskipun penguasa kalian mengambil secara paksa harta-harta kalian, fasma wa'ati', maka wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa tersebut, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Namun yang penting pula ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadi penyebab kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penguasa yang jahat terhadap suatu masyarakat, suatu wilayah? Sebabnya tidak lain adalah keadaan masyarakat tersebut. Suatu masyarakat yang kehidupan mereka penuh dengan kejahatan, kezaliman. Masyarakat yang dipenuhi dengan karakter-karakter yang jahat dan zalim. Maka mereka pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penguasa yang zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebagian orang yang zalim di tengah-tengah mereka sebagai penguasa dengan sebab apa yang mereka lakukan dari kedzaliman-kedzaliman. Sehingga apabila masyarakat zalim, maka mereka akan diberikan penguasa yang zalim. Namun sebaliknya, apabila masyarakat menjadi orang yang baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, memperbaiki kehidupannya, maka tentunya dia pun akan diberikan penguasa-penguasa yang baik. Maka marilah kita menoleh kepada diri kita masing-masing. Jangan kemudian kita senang, gemar, memprotes, menghina, menjatuhkan martabat suatu penguasa di halayak ramai, di mimbar-mimbar, di podium, ataupun di ceramah-ceramah. Itu bukan syariat Islam. Syariat Islam memerintahkan untuk menjaga kehormatan penguasa, untuk mendengar dan mentaati mereka. Namun apabila kalian tidak suka dengan kedzaliman mereka, maka Anda perlu menoleh kepada diri Anda masing-masing. Perlu masyarakat untuk menoleh kepada mereka masing-masing. Apakah mereka dari kalangan orang yang baik atau orang yang jahat? Maka wajar saja kalau penguasa kalian adalah penguasa yang jahat, disebabkan kalian merupakan masyarakat yang memiliki kehidupan yang jahat. Wajar saja kalian diberikan pemimpin yang zalim, karena sesungguhnya masyarakat yang ada di tengah-tengah kita adalah masyarakat-masyarakat yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Ya masyaral muhajirin, khamsun idabtulitum bihin, a'udzullah, a'udzu billah an tudrikuhun." Wahai para muhajirin, ada 5 cobaan yang apabila kalian ditimpa dengan 5 cobaan tersebut, dan saya berlindung diri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalian mendapati 5 cobaan tersebut. Di antara satu cobaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Wala wa ma lam yutaffiful kaila wal mizan." Dan tidaklah masyarakat manusia, mereka mulai mengurang-urangi timbangan dan takaran jual beli mereka, illa ukhidu bijauri sultan, melainkan mereka akan diuji, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penguasa-penguasa yang zalim, wasyiddatil mauna wassinin, dan mereka pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang sempit dan musim paceklik. Maka perhatikan, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kezaliman, kecurangan, kejahatan menyebar di kalangan masyarakat, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kejahatan pula kepada mereka dengan penguasa-penguasa yang zalim. Allah menguji, membalas mereka dari perbuatan yang mereka lakukan dari kezaliman tersebut dengan penguasa-penguasa yang jahat. Maka tentunya angan-angan kita untuk memiliki penguasa yang baik, yang menaungi masyarakat, yang membantu masyarakat, yang membela Islam dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan, itu yang kita cita-citakan. Mereka berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, namun tentunya bukan dengan cara-cara yang menyimpang dari syariat Islam, namun dengan cara yang dibimbingkan syariat Islam. Perbaiki diri kita, dekatkan diri kita kepada Allah, perbaiki akhlak kita, jadikan kehidupan kita itu sebagai kehidupan seorang muslim yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada penguasa-penguasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan penguasa-penguasa kita dan memperbaiki keadaan masyarakat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujian cobaan yang kita rasakan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ganjaran yang melimpah kepada orang-orang yang mereka sabar terhadap ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.